Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Suma amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin sekalian barakallahu fikum. Masih membahas bab muraqabah. Terakhir yakni sampai pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi surat Ghafir ayat yang ke-19, as-su'al, pertanyaan. Dzakara mu'allif rahimahullah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullah bahwasanya yang namanya akal itu adalah sumber dari segala kebaikan. Wasu'al, pertanyaannya, di manakah tempatnya akal itu sendiri? Aina makanul akal, di mana kedudukan posisi akal bagi manusia? Maya'arif lah, maya'arif. Saya sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa manusia itu memiliki akal. Nah, lalu di manakah akal manusia itu? Dari penjelasan Syekh rahimahullah, aywah, yakni zakara mu'allif al-qalbu, hati itu huwa mahallul aql, hati itu merupakan tempatnya akal. Ya, ini jawaban Syekh rahimahullah. Jadi hati itu tempatnya akal dan tempat untuk mengatur seorang itu akan baik jasadnya, setelah baik hatinya. Ya, akalnya akan tunduk kepada Allah Ta'ala setelah hatinya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah orang kalau hatinya sudah buta, walaupun mata yang zahir ini melihat, itu tidak bisa melihat kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj 46. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi orang kafir itu ta'mal qulub, adalah orang yang buta hatinya. Perhatikan, jadi hati juga memiliki penyakit buta, tidak melihat. Di manakah hati itu allati fis sudur. Yani yang buta hatinya yang ada di dalam dada. Jadi barakallahu fikum, manusia kalau hatinya sudah tertutup tidak bisa melihat kebaikan al-haq, maka walaupun matanya itu tidak sakit, mata zahir ini, kedua matanya tidak sakit, bisa melihat, tapi karena hatinya memang sudah tertutup, tersumpet oleh sekian banyak penyakit, sehingga tidak bisa membedakan al-haq wal-batil, tidak bisa membedakan antara manfaat, madarat, antara sunnah wal-bid'ah. Kenapa? Karena orang kalau sudah buta, dia akan melihat segalanya itu hitam. Iya, tidak ada yang putih, tidak ada yang biru, tidak ada yang kuning. Semuanya hitam, karena tidak melihat. Adapun orang yang mata hatinya terbuka, bisa membedakan siang dan malam, bisa membedakan al-haq wal-batil, manfaat dan mudharat. Baik. Itu pembahasan terakhir, dan kita masuk hadis-hadis muraqabah. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah. Wa amal hadithu. Adapun hadis-hadis tentang muraqabah. Fal awwalu. Maka hadis yang pertama. An Umar bin al-Khattab. Hadis pertama tentang muraqabah, ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, bainama, ini namanya zarf, di saat kami duduk di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma yaqad hadzal hadis, siapa yang sudah hafal hadis ini? Qum wa qul ma yaqad lahu hadiyah. Ma yaqad, tafadhal, qum. Siapa yang sudah hafal hadis ini? Ada yang hafal? Ayyuhal abna, ya abnai, hal minkum yaqad hadzal hadis? Hadis 40. Hadis keberapa ya Munawir? Hadis keberapa hadis ini? Hafal antum? Siapa yang sudah hafal hadis 40? An Umar bin Khattab, bainama nujulusun inda Rasulillah, ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab, shadidu sawadi sya'ri la yura. Ya, nah. Mayahfad. Ada yang hafal? Siapa yang hafal? Anta yarifin hafal? Taqra. Syarif, coba. Baina manah nujulusun. La yura alaihi. La yura alaihi. Wa tuqimas shalah. Nah. Iman. Ta'budallah. Ya. Nah. Ya Umar. Atadri. La atadri. Ada laisa yuqra. Atadri la atadri. Amra. Yu'allimukum. Amra dinikum. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Man ba'da. Masya Allah. Tapi apa lagi? Arba'in. Man yaqfad. Hadis arba'in hadha. Qad madha. Lalu Ustaz Maimun. Sudah lewat pembahasannya. Muraja'ah saja. Ustaz Maimun sudah membahas kitab ini. Hadis ini. Nah. Man. Ba'da. Tuh. Hafidzum. Qala sadaqta. Thumma talaqa. Barakallahu fikum. Man ba'da. Man ba'dahu. Siapa yang sudah? Nah. Ayuhas syabab. Mayafat. La'alakum tastahyaw. Anta ya bunai, afidtum, anta afidta. Irfa' sawtak ya Ubaid. Baik, padahu. Terusnya. Ahbir yang al-insan, anta ya Hammam. amra dinikum. Baik, Allahu muslim. Yakfi insyaallah cukup. La'alakum antum murojaah kembali hadis ini. Kita baca hadis ini dan kita ambil syahid bab muraqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Umar bin Khattab, berkata Umar, bainama nahnu julusun. Bainama dalam bahasa Arab disebut zaraf. Di saat kami duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin. Di suatu hari. Ya. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya. Duduk dengan orang soleh itu jayid, bagus. Maka beliau duduk-duduk dengan para sahabat, entah duduknya di masjid, entah kadang duduknya di rumah. Hadza beliau duduk tapi barakallahu fikum, membawa faedah. Perhatikan, duduk tapi obrolannya bermanfaat. Beda dengan kita kadang. Ittala alaina rajulun shadidu bayadisyab. Tiba-tiba datang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Orang datang, laki-laki datang dengan pakaian yang sangat putih. Ini datang untuk bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Seorang penuntut ilmu hendaklah dalam menuntut ilmu itu memperhatikan pakaian. Karena laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan perkara penting Islam. Perhatikan di sini, berpakaian sangat putih karena memang pakaian yang warnanya putih sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadidu sawadi sya'r, sangat hitam rambutnya. Iya. La yura alaihi atharus safar. Atharus safar, tidak nampak, tidak terlihat bekas orang safar. Orang safar di negeri Asana, di negeri padang pasir, kalau naik kuda atau jalan kaki mesti kena debu, kena pasir. Biasanya bajunya kotor. Rambutnya juga apa? Kena debu. Tapi masya Allah, laki-laki ini datang dalam kondisi pakaiannya putih, rambutnya hitam bersih. Tapi tidak nampak orang habis perjalanan jauh. Padahal orang asing ini. Siapa ini? Buktinya orang asing. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada salah satu di antara kita yang tahu orang ini. Ya. Karena sahabat mengenal satu sama lain. Tapi orang laki-laki ini tidak dikenal, kata Umar bin Khattab. Hatta jalasa ila nabi. Sehingga laki-laki ini duduk mendekat kepada Nabi. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia mau tawadhu, duduk di hadapan orang yang hendak ditanya ilmunya. Mendekat. Mendekat bukan menjauh. Mendekat, mendekat, mendekat. Mendekat kepada orang yang hendak menyampaikan kebaikan. Sampai lihat khabar Umar bin Khattab bagaimana dekatnya laki-laki ini. Fa asnada rukbatai ila rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena duduknya di lantai. Ya, orang besar tapi duduknya di mana? Di lantai. Lantainya belum di keramik. Ya, sederhana duduknya di lantai. Mendekat, mendekat, bukan menjauh dalam menuntut ilmu. Duduknya sangat dekat. Lututnya ditemplekkan dengan lututnya Nabi. Insyaallah. Posisinya sangat dekat. Beda kita kadang kalau belajar milih duduk di bangku paling depan atau belakang biasanya. Milih belakang biar bisa ngantuk begitu ya. Seharusnya jangan seperti itu. Mendekat, mendekat, mendekat. Wa wada'a kaffayhi 'ala fahidayhi, meletakkan kedua tangannya laki-laki itu di atas kedua pahanya. Lihat duduknya teratur. Enggak selonjor begitu, tapi apa? Duduknya diletakkan di pahanya. Gitu ya. Duduk. Terusnya, faqala ya Muhammad, ahdirni 'anil Islam. Mulailah dia bertanya. Karena bertanya itu kuncinya ilmu. Kata orang Arab, as-su'alu nisful ilm. Bertanya separoh dari ilmu. Jadi kalau sudah bisa bertanya, sudah separohnya dari ilmu yang ada. Gitu. Dan bertanya itu kuncinya ilmu. Makanya Nabi menyampaikan kepada sahabat, ala sa'alu, ala wa inna shifa'ul ay as-su'al. Kenapa tidak bertanya? Obatnya orang tidak ngerti ya bertanya. Nah, maka laki ini bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya ya Muhammad? Khabarkan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Apa sih Islam? Ini belajar. Pelajaran paling dasar, tapi ini pokok. Pelajaran ini dasar, tapi pokok. Apa itu? Qala, Nabi menjawab, Islam ialah antasyhadu an la ilaha illallah. Engkau mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna, dan kamu bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini pokok dasar pertama. Pondasinya. Wa tuqimas shalah, Islam adalah engkau menegakkan salat. Ini tiangnya. Ibaratkan rumah, syahadat itu pondasinya. Kalau antum mau bikin rumah, itu yang dibangun pertama bukan atapnya dulu. Apanya dulu? Pondasi, syahadat. Adapun salat ini tiangnya, sebagaimana sabda Nabi, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Abu Dawud. Pokok segala urusan itu Islam. Tiangnya salat. Puncak amalan yang tertingginya jihad. Nah, jadi salat merupakan amud, tiang. Ibaratkan rumah ada tiang. Harus ditegakkan. Ya, tegaknya Islam seorang ialah tegaknya sholatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan al-ahdu alladzi bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Yang membedakan ikatan kita Islam dengan orang musyrik dan kafir ialah perkara meninggalkan sholat. Waktu tiya zakat, Islam adalah engkau mengeluarkan zakat. Wata sumar Ramadan, puasa bulan Ramadan, wata hujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau haji ke Baitullah jika mampu jalannya. Perhatikan di sini Nabi SAW menerangkan Islam atau dikenal dengan rukun Islam. Qala, kata Umar, shadaqta. Umar berkata, laki-laki yang bertanya itu menjawab shadaqta. Betul jawaban Anda. Kan aneh toh. Sudah bertanya dijawab membenarkan apanya? Jawabannya. Biasanya kalau orang bertanya setelah dijawab itu bukan membenarkan jawabannya. Kan begitu umumnya karena enggak tahu. Tapi ini aneh kata Umar. Fa'ajibna lahu. Kami heran pada laki ini. Kenapa heran? Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya kepada Nabi SAW. Dan dia pula yang membenarkan jawabannya. Keheranan Umar ini ditahan, disimpan. Hakikatnya siapa sih laki-laki ini? Ajaib ini orang. Siapa ini? Baru nanti di akhir hadis. Nabi memberitahu, gitu. Ya Umar dipanggil. Eh Umar, hatadri manisail. Kamu tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Baru Nabi mengatakan, sholat salam jawab, ada Jibril. Ini adalah Jibril. Nah, begitulah. Nabi sholat salam orang yang sangat bijak, orang yang memang butuh diberitahu. Bertanya siapa sih sebenarnya pertanyaan besar itu? Siapa dia? Nabi memanggil Umar. Umar, dia itu Jibril. Ya. Memang perlu dikasih tahu Umar bin Khattab. Karena dia heran, siapa ini laki-laki. Itulah Rasulullah SAW dalam membimbing para sahabatnya. Terusnya, fa'akhbirni anil iman. Habarkan kepadaku apa itu iman. Ini. Qala, iman itu adalah untuk mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikati, engkau mengimani malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, engkau beriman terhadap takdir baik dan jeleknya takdir. Iya. Manis dan pahitnya takdir. Kamu harus mengimani. Qala, shadaqta. Kembali. Laki-laki itu menjawab, kata Umar bin Khattab, shadaqta. Benar jawaban Anda. Qala. Laki-laki itu kembali bertanya, ini syahidnya bab muraqabah. Ini syahid bab muraqabah, yakni fa'akhbirni anil ihsan. Nah, ini. Habarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala. Nah, di sini syahidnya, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah. Naam. Seorang beribadah kepada Allah. Ka'annaka yarok taroh. Seolah-olah melihat Allah. Kalau orang beribadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, tolabul ilmi. Apa saja ibadahnya. Sodaqoh, birrul walidain. Kalau dia hatinya yakin. Bahwasanya engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Maka dia akan ikhlas. Ya, dia akan ikhlas. Akan mantap untuk melakukannya di dalam mutaba'ah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa illam takun tarah, apalagi Nabi mengatakan kalau kamu tidak bisa melihat Allah di dunia, fa innahu yara. Allah lah yang selalu melihatmu. Ini muraqabah di sini. Selalu merasa dan meyakini atas penglihatan Allah kepada kita. Sekalipun orang lain tidak melihat ibadah kita. Naam. Sekalipun orang tidak melihat apa yang kita lakukan, ibadah kita yang dilakukan, insyaallah hati kita tetap yakin. Akan tambah ikhlas. Tapi kalau orang ibadahnya hanya ingin dilihat orang, ya, tidak ingin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, itu hilang muraqabahnya nanti. Maka kata Syekh Utsaimin, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, inilah sabilul muraqabah wal khauf. Inilah jalan yang menuju orang itu muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, wal khauf, jalan supaya orang selalu takut kepada Allah. Iya, karena Allah selalu melihat kita. Di saat kita tidur, di saat kita sendiri, di saat kita baik, kita jelek, semuanya dipantau oleh Allah. Ya, kalau sudah seperti itu, semakin takut. Ya. Kita saja kalau ketahuan sama ustaz, kalau ketahuan sama ustaznya, berbuat jelek. Kok ustaz sampai tahu? Malu apa tidak? Malu. Kalau kepada Allah, harus lebih, lebih apa? Malu dan lebih takut. Kalau kamu melanggar aturan misalnya, ketahuan bawa HP misalnya, wah takut benar. HP-nya disumpet-sumpet, takut ketahuan ustadznya. Takut dengan sanksinya. Wah kalau ketahuan ustadz nanti ada sanksinya. Kenapa kadang kita ini semuanya, kalau berbuat dosa kepada Allah, tidak merasa takut dengan ancaman Allah. Sebab ancaman Allah luar biasa. Lebih hebat dari sanksi Ustaz Antum. Maka barakallahu fikum. Inilah muraqabah syahid dalam hadis ini. Fa'akhbirni anisa'ah. Habarkan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat? Anisaah maksudnya, kapan sih terjadinya hari kiamat? Begitu. Kapan terjadinya hari kiamat? Maka kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya tentang waktu kiamat, kapan terjadinya, lebih ngerti daripada yang bertanya. Apa maksudnya? Yang ditanya ya tidak tahu kapan. Yang bertanya juga tidak tahu. Jadi Anda tidak tahu, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Ya. Begitu jawaban beliau. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu. Tapi ada peramal tahun berapa? 2012. Ya. Siapa namanya? Ya. Ada peramal. Sekarang udah 2000 berapa sekarang? Udah lewat ya? Itu masih hidup. Alhamdulillah. Berarti belum kiamat. Jadi Nabi dan SAW dan Jibril saja tidak bisa menerka tanggal 2012. Ini ada orang yang lebih lancang. Qala fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang amarah. Amarah itu alamah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, antali dal amat rabbataha, engkau melihat budak melahirkan tuannya. Wa antara rahufatal uratal ala ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan, kamu melihat orang yang hufat tidak pakai sandal begitu. Urat tidak pakai baju telanjang dada. Alat, alat itu melarat, miskin. Ria asai tapi penggembala kambing. Tidak pakai sendal, tidak pakai baju di dadanya. Di melarat ya, penggembala kambing. Tapi apa? Ya tatawalun fil bunyan. Berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Masya Allah. Orang melarat tapi lomba-lomba bikin bangunan yang sangat tinggi. Apa maknanya? Kata yakni anahum yulakla yulabizuna ila ayakunu agniya. Yakni mereka itu berusaha untuk membikin bangunan sampai ke atas sana langit, membaguskan, memperindah, ya, ya. Dan ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Terusnya apa? Sumantalaqo, kemudian dia pergi. Falabistu malian, kami menunggu beberapa waktu. Ya Umar, kemudian baru dikatakan kepada Umar. Ya Umar, atadri manisa'ilu. Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa dia. Qala, Nabi mengatakan, fa innahu Jibril. Dialah Jibril. Atakum, datang menemui kalian semuanya, yu'allimukum. Dia mengajarkan, perhatikan. Dia mengajarkan urusan agama kalian. Kadang dia, padahal dia bertanya toh kepada Rasul, tapi dia mengajarkan, menerangkan, karena dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yani bertanya dalam rangka untuk memberi pelajaran kepada orang, ya. Itulah hadis Jibril. Hadis ini sudah lewat dalam hadis Arba'in, sehingga tidak perlu kita bahas secara lebar, panjang lebar, karena sudah lewat dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita baca pada malam ini dalam bab muraqabah hadis Jibril menjadi pelajaran bagi kita. Wal'afu minkum wa jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.